Karena sesayang itu pernah. Memandang alam sekitarnya. senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Bu Sutria, kita pun turun bersama melintasi jalan. istirahat dulu ya. Nanti lagi ya adik-adikku semuanya. Oke, okay, Yeni Inga. Kembali lagi. Buat cowok-cowok adikku sini maju ke teman. Terima kasih teman-teman. Yang masih duduk, ada yang mau sini maju. asik loh. Asik banget loh Mas Iwan. Sebagai kekasih yang paling anak-anak sekolah ya Mas Iwan. Iya. Selamat malam semuanya. Mbak Romo semuanya. Ibu-ibu cantikku juga. Halo ibu-ibu. Kompak banget. Lingin mekar lan seni pospito ing taman sari. Manung manung sang wengi kalawan wulan indah. Pucuk sari ini kembang, kembang. Kusuma mengerati, mengasah ici. Kinanti mematri, sakjero mengerati kang suci. Oh, pasir waktu kambang keli ono ring pinggir buru ketemu awak langsung nasir keli pekan koyo kelangan pikir opo arane keluku si kadi tiporo tetik itu saben dino iseng sentuh seburu deman riko ngomong sampai kering nuliye sumpit kita. Kita sopo sak corong kita. kemudian tenan. Dan sampai pecet lo ya Allah. Yeah. sayang, wis kadung perjuang, ati wis nyaman, rasito pepojoan. Satuanku telu, satuanmu walu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Nasib sing tak rasake ngopo awak dhewe mbiyen kepethuk yen akhire ati iki sing di I'm

sudah semuanya? Semuanya hampir hafal semua hampir lagu-lagu. Hafal. Goyang lagi ya Mas ya. Yang manis tambah ikut. rezekinya. Terima kasih. Yeninka matur suwun berkah selalu. Tahu lagu ini enggak? Spesial buat kaum galau semuanya. Thank you. Kita mainkan ya emosi. Spesial buat warga Tambaromo kembali. Kita masih cooling dong. Sedikit naik tempo saja. Yang menyiksa pandanganku. lagi ada ini kembara kembara ya. Love watching together, yeah, emoji. Sesuatu yang ingin ku sampaikan, mungkin malam ini ku tak bisa datang. Kenapa? Temani dirimu sayang. Kabar itu tak perlu engkau sampaikan, namun bisakah engkau beri alasan agar ku merasa tenang. Aku kecapean seharian cari uang, badanku meriang habis ku diguyur hujan. Selalu begitu alasan dirimu, kalau gak kecapean kamu bilang cari itu macet di jalanan. Sayang, ku percaya apa yang engkau katakan. Sebenarnya ku hanya ingin kau paham, ku merindukanmu sayang. Sayang, abang sayang, cintaku ini hanya untukmu sayang. Jadi jangan kau ku beralasan karena ku tak bisa datang. Aku kecapean seharian cari uang, badanku meriang habis ku diguyur hujan. Semuanya datang ke Roma, terima kasih. Are you ready? Let's go. Oji juga ya. Hey. Yeah, Oji. Siap Oji. Sayang, lagi buat Mas Delvan.